kita di tempat ini tiada lain kecuali menimba ilmu. Yang ulama sepakat tentang kemuliaan daripada orang yang mencari ilmu. Bahkan jangankan para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanjung tinggi-tinggi orang yang mencari ilmu. Sehingga disebutkan bahwasannya orang yang mencari ilmu berangkat dari rumah itu malaikat menghamparkan sayap. Malaikat menghamparkan sayap kepada orang-orang yang mencari ilmu. Dihamparkan itu sayap untuk apa? Untuk dipijaki oleh orang-orang yang mencari ilmu. Anda tahu jika presiden datang, permadani dihampar. Bupati datang, permadani dihampar. Akan tapi pencari ilmu, sayap malaikat yang menghampar. Rela sayap malaikat diinjek-injek oleh penuntut ilmu. Kenapa? Ridon bima yasna. Karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Jikalau para malaikat ridho, sedangkan malaikat adalah orang yang dekat dengan Allah, maka sungguh Allah sangat ridho kepada dia. Beruntunglah orang yang senantiasa rindu untuk mencari ilmu. Dan memang para orang tua kami, di dalam mencari ilmu tidak ada istilah pinter, enggak ada. Mencari ilmu itu sampai nanti kita mati. Terus tambah ilmu lagi. Karena semakin banyak orang memiliki ilmu, hakikatnya semakin banyak kekurangan yang ia ketahui. Banyak kita, di saat ia menguasai ilmu tafsir, ia belum faham ilmu hadis. Di saat ia menguasai ilmu hadis, belum faham ilmu faraid. Di saat ia menguasai ilmu faraid, belum faham ilmu fikih. Terus itulah ilmu berkembang. Sehingga tidak ada istilah orang itu mentok di dalam mencari ilmu. Tidak. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan ibundamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi kita mencari ilmu para orang tua kami sampai nanti mati. Di saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau perlu kita ngaji seperti ini. Dan inilah yang dirindukan oleh para ulama. Mereka semuanya setiap malam keliling, tiada lain kecuali beliau-beliau para ulama rindu pengen mati dalam keadaan mencari ilmu. Dan tidak ada sebaik-baiknya orang mati kecuali di saat mencari ilmu. Tidak ada sebaik-baiknya orang mati kecuali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari ilmu di sini adalah sangat hukumnya adalah wajib orang tua kami. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Maka ayo mumpung sekarang ini baru dibuka lagi di majelis, ayo niat kita atur. Niat kita atur. Yang sekarang dipermudah oleh Allah bisa hadir ke tempat ini, maka berjanjilah, ya Allah, sebagaimana Engkau mempermudah kami untuk duduk di tempat ini saat ini, maka permudah kami duduk-duduk lagi di tempat seperti ini sampai hari kiamat. Mohon kepada Allah seperti itu. Kenapa? Kalau ada orang sudah ngerti kemuliaan ilmu, kok dia tiba-tiba pindah dari kemuliaan ilmu, berarti dia orang rugi. Maka jangan pernah putus di dalam urusan berdoa. Yang mumpung sekarang baru duduk, minta kepada Allah, ya Allah tolong, ya Allah, senantiasa aku rindukan untuk duduk-duduk di tempat seperti ini. Nabi Dawud kalau menemukan majlis seperti ini, bagaimana doa beliau? Ya Rabbi kasir rijli, ya Allah patahkan kakiku. Idza tajawaztu an majlisil ilmi au majlisil dzikri, kalau aku melewati satu majlis ilmu, majlis zikir, kok aku enggak duduk, enggak mau nimbrung di situ, patahkan saja kakiku. Kenapa? Lah wong di situ tempatnya kemuliaan, kok enggak mau nimbrung, enggak mau duduk? Kata Imam Abu Dawud, kata Nabi Dawud, gimana sudah patahkan saja ya Allah. Ya kan gitu. Makanya yang berani orang tua kami, loh, Nabi Dawud sampai rela berdoa seperti itu. Kenapa? Karena beliau ngerti keutamaan ilmu, sampai beliau rela mengangkat tangan kayak gitu. Memang Bapak Ibu, andaikan ilmu itu dibuka oleh Allah kemuliaannya, pahala orang mencari ilmu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang yang lumpuh akan membayar orang untuk nganter ke majelis ilmu. Orang yang buta ia akan pun membayar orang untuk mengantar ke majelis ilmu. Kalau andaikan dibuka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi keutamaan majelis ilmu tidak dibuka oleh Allah, kecuali dibuka secuil agar supaya orang itu rindu untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Dan ketahuilah orang tua kami, selain daripada keutamaan itu semuanya, ketahuilah gaya hidup Nabi Muhammad adalah seperti ini. Bu, Pak, gaya hidup Nabi Muhammad itu seperti ini. Beliau itu enggak pernah jauh ngaji, mencari nafkah, ngaji. Kenapa orang tua kami? Hatimu tidak bakal tenang kecuali dengan tempat-tempat seperti ini. yang sudah punya harta melimpah ruah, kamu enggak bakal dikasih ketenangan oleh Allah jika engkau melupakan tempat-tempat seperti ini. Karena tempat-tempat seperti ini adalah munculnya ketenangan di dalam hati. Karena ketenangan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan diberikan oleh Allah di tempat-tempat seperti ini. Sehingga disebutkan seperti apa yang kami tadi malam kami sampaikan, enggak ada orang yang kumpul di majlisnya Allah, di rumah Allah, di masjid, illa alaihi musakinah, kecuali Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, kecuali Allah akan memberikan ketentraman di dalam hatinya. Katakan, orang kaya raya kok sumpek jenuh, kamu enggak pernah ngaji. Katakan, orang melarat sumpek jenuh, enggak pernah ngaji. Itu sebabnya orang tua kami, penuntut ilmu jenuh sumpek, ngajinya ngaji kuping ngantuk, enggak ngamalkan ilmu. Nah, ini juga menjadikan sebab saat itu hatinya tidak tenang. Makanya orang tua kami, ketenangan itu adalah diberikan oleh Allah di tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya dirindukan oleh Allah untuk senantiasa duduk-duduk di tempat ini, meninggal dalam keadaan seperti ini. Husnul khotimah.